Mau tanya Pak Ustadz, boleh? Enggak. Oh ya. Boleh enggak jika enggak sholat malam tahajud tapi ikut sholat berjamaah subuh di masjid? Ya, bukankah pahalanya seperti sholat malam sepanjang malam? Masya Allah, luar biasa ya. Hitung-hitung pahala seperti... Wah, hitung-hitungannya pintar itu ya. Nanti kalau semua seperti ini, enggak ada-ada yang haji dan umrah. Karena sholat syuruk itu senilai haji dan umrah. Kosong itu Ka'bahnya dari orang Indonesia, Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Baik. Kalau cuma ngukur pahala, memang betul. Sholat subuh berjamaah itu pahalanya juga tinggi. Ya, ya, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dia tunaikan, bukan cuma mendapatkan seperti ini, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya, baru sholat sunahnya saja. Ya, misalnya di hadis muslim, yang semacam ini di hadis muslim, hadis 724 sampai 729. Dimulai dari sholat sunahnya dulu. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar itu berapa pahalanya? Tuh, sudah salah lagi. Bukan dunia dan seisinya, lebih baik. Kalau lebih itu berarti lebih, bukan pas. Lebih dari, berarti dunia dan seisinya pun itu masih kurang untuk pahala dua rakaat sebelum subuh. Coba, banyak mana 500 ribu dengan dunia dan seisinya? Dunia dan seisinya, ini lebih. Ya, coba deh, Masjid Nurul Bahru ya, Nurul Bahru ini, tolong bikin pengumuman. Siapa yang bisa besok sholat subuh di sini, masing-masing diberikan amplop 500 ribu. 500 ribu, hanya untuk 20 orang pertama. Subuh jam 4 lewat 10, Pak. Kira-kira ada di sini jam berapa tuh? Ada yang nginep bahkan. Nungguin sebelum dibuka, ngantri di luar. Emang pada aneh itu. Dikasih 500 ribu sampai nginep, dikasih dunia dan seisinya, lebih bahkan, gak mau datang. Ya. Dan kalau Anda bisa tunaikan sholat fardunya, Masya Allah, itu mempercepat ke surga, diberikan pahala berlipat, dan seperti halnya sholat malam, kalau berjamaah, tanpa putus. Tanpa putus. Itu maksudnya, bukan sholat malamnya, tapi meraih pahalanya semisal itu. Kalau Anda tanya, boleh tidak? Boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kalau Anda tunaikan sholat malamnya, Anda mendapatkan keutamaan yang lebih. Lebih daripada ini. Ingat ya, keutamaan sholat malam itu, bukan cuma sholat malamnya saja yang ada pahalanya. Tapi banyak melimpah pahala yang lainnya. Satu, mudahnya doa dikabulkan. Jadi kalau Anda cuma sholat subuh berjamaah saja, tidak sholat malamnya, Anda tidak mendapatkan kemudahan pengabulan doa. Yang kedua, ada jaminan 4 kebaikan diberikan. Anda sholat subuh berjamaah, tapi tidak tahajud, tidak mendapatkan 4 kebaikan ini. Ada di Quran surah ke-17, ayat 79-81. Tahajud itu bisa mengangkat derajat di karir terbaik dalam pekerjaan Anda. Memudahkan urusan Anda. Melepaskan dari kesulitan. Plus ditolong Allah saat Anda disakiti oleh orang lain. Anda sholatnya khusyuk 5 waktu, tapi tidak tahajud, Anda tidak mendapatkan 4 kemuliaan ini. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu ahli taman surga. Anda khusyuk sholat fardunya, Anda tidak tahajud, Anda gak akan masuk ke taman surga. Ya, tingkat yang paling indahnya. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu dekat dengan Nabi. Ya, maaf, dekat dengan Nabi. Nabi aja tahajud, Nabi Rasul dijamin masuk surga, masih tahajud. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, Masya Allah, gitu kan? Baik, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Boleh ikuti saya? Allahumma, ulangi, Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Itu doa turun hujan ini. Ya.